نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah pembahasan muamalah dari kitab Zadul Mustaqnik fi Ikhtisar al-Muqni dalam pembahasan khiyar bersama Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di studio dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan dalam bab khiyar yang sudah kita lanjutkan, yang sudah kita pelajari pembahasan ini pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Dan insyaallah kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kita mulai dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menyampaikan mukaddimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim, wa nubarik al-Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi jama'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu bayna yaday sa'ati bashira wa nazira, wa da'iyan ilallahi bi iznihi wa sirajan munira. Wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan membahas pembahasan terakhir dari Babul Khiyar, tentang permasalahan khiyar, dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni' Imam Al-Hajjawi, yang asal kitab adalah lil Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Dan insyaallah pekan depan kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab riba wassarf. Fadhil Syihsan taqra Syekh. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa yahsul qabdhu ma bi'a bi kaylin aw waznin aw 'addin aw dhir'in bidhalik wa fi subratin wa ma yunqal bi naklihi وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته. طيب شكرا. المؤلف berkata ترجم شيخ. ويحصل قبض قبض ما بيع بكيل. Dan telah terjadi serah terima barang yang diperjualbelikan dengan takaran atau dengan timbangan, atau adin atau dengan hitungan, atau dzar'in atau dengan hasta, ukuran hasta. Wa fi subrah, dan demikian bidzalik, dengan itu. Dengan itu, nah. Ya. Jadi mu'allif sini menjelaskan serah terima barang yang dijual dengan ukurannya adalah takaran. Umpamanya dengan liter. Apa yang dijual dengan liter? Umpamanya minyak goreng ke liter, umpamanya minyak curah. Tahu apa lagi yang dengan liter? Beras kadang sebagian tempat dengan liter, sebagian dengan berkilo. Ya, maka serah terimanya dengan diliterkan, dengan ditakar. Dia mengatakan, Pak, saya beli 10 liter minyak goreng ini, ya, minyak curah ini. Baik, kata dia, di liternya 1, 2, 3, sampai 10. Dengan demikian telah terjadi serah terima. Ya, begitu serah terimanya. Au waznin, atau dengan yang ditimbang. Seperti yang ditimbang, umpamanya beras juga terkadang ditimbangkan, ya. Pak, beras 10 kilo, beras 30 kilo, yaudah. Sebentar ya, saya naikin ketimbangan dulu. Oh, kurang, dipenuhin. Udah 30 kilo, udah. Dengan ditimbang itu oleh si bapak tadi, menjadi dia sudah serah terima. Au adin, atau dengan hitung. Hitung ini dengan perpisis umpamanya. Sebenarnya umpamanya dia beli pakaian, baju ini umpamanya 10 kodi. Ya, dihitungnya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 kodi, udah 10 ya, udah pak, udah serah terima namanya. Au zara'in, atau dengan di hasta. Hasta berarti sekarang dengan meteran. Dia beli kain apa namanya, bahan kain untuk bikin baju Pak 10 hasta atau 30 hasta atau 30 meter atau 20 meter. Sebentar ya, dihitung 1, 2, 3 meterannya. Pas sampai 30, bundarannya dia, Pak, ini udah, ya, kata dia, potong. Potong berarti sudah serah terima dengan di hasta tersebut. Itu cara serah terimanya. Dalam kita pernah menjelaskan bahwa cara serah terima barang adalah kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan suatu jenis barang, dan menjadi kebiasaan kaum muslimin dari masa dahulu serah terima itu dengan dihitung, di apa, ditakar ulang, ya, itu cara serah terimanya. Ya, artinya nggak bisa umpamanya pasir setumpuk, Pak saya beli ya, serah terimanya bagaimana? Ya, kalau serah terima ini nggak bisa, di kan beli pasirnya pakai literan atau pakai berat. Kalau pakai berat ditimbang dia dulu, Pak mau beli berapa? 10 kilo atau 100 kilo, ditimbang 100 kilo baru setelah terjadi serah terima namanya. Ya, itu urufnya. Kemudian wa fi subratin wa ma yunqalu bi naqlihi, dan pada onggokan itu dengan dan sesuatu yang dipindahkan serah terimanya dengan dipindahkan. Dia beli pasir satu onggokan. Ya. Kan biasanya pasir tidak ditimbang dan tidak ditakar. Ya. Atau sekarang mungkin takaran pakai truk, truk kubikan. Kubikan. Oh iya, takaran kubikan sekarang. Baik. Nah, kalau pakai takaran kubikan itu berapa kubik? 10 kubik. Coba kubik dulu, dihitung dia 10 kubik. Nah. Ya, 5 kubik atau berapa kubik? Sudah. Itu berjadi sudah serah terima. Wa ma yunqalu bi naqlihi, dan sesuatu harus dipindahkan dengan memindahkannya. Ya. Sesuatu barang harus dipindahkan dengan dipindahkan. Seperti apa? Mobil itu harus dipindahkan serah terimanya. Ya, dak motor harus dipindahkan karena ini barang yang bergerak. Tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya surat STNK, ya, surat tanda kepemilikan kendaraan, PK apa, STNK betul, surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor. Hah? Dengan adanya surat tadi, dengan balik nama sudah serah terima juga namanya. Urufnya sekarang balik nama sudah serah terima. Begitu juga Anda beli rumah dengan balik nama, beli tanah sudah serah terima namanya. Wa ma yutanawalu bitanawulihi. Jadi masalah yang motor dan mobil tadi bisa pilih salah satu di antara dua. Bisa tetap mobil di sana tapi sudah balik nama. Sudah nama Anda, berarti sudah serah terima namanya. Walaupun masih di gudang orang tersebut. Ya, karena sudah milik Anda, dia pun enggak bisa ngapa-ngapain, dia jual pun enggak bisa. Pegang pun enggak bisa, enggak berani si tokonya megang. Ya. Wallah taala alam. Wa ma yatanawalu bi tanawuli. Suatu barang yang harus diambil pakai tangan dengan tangan serah terimanya. Seperti apa? Anda beli dolar. Hah? Itu serah terimanya dengan diserahkan ke tangannya dia. Tapi sekarang alhamdulillah ada rekening. Jadi serah terimanya bisa juga masuk ke rekening Anda walaupun fisiknya tidak Anda terima dengan tangan. Anda mengatakan, Pak beli 1000 datang ke salah satu lembaga keuangan atau ke money changer, Pak saya butuh 10.000 dolar US. Rupiahnya kan itu banyak. Kalau Anda bawa sendiri, bahwa fisiknya mungkin khawatir tercecer atau khawatir keamanan, sisi safety keamanannya, maka Anda katakan, Pak saya transfer dari rekening saya ke rekening Bapak rupiah, dan Bapak tolong transfer dolar dari rekening dolar Bapak ke rekening dolar saya. Dengan masuknya ke rekening masing-masing, masuk ke rekening si penjual rupiah dan masuk ke rekening pembeli dolar, sudah serah terima namanya. Ya. Emas juga begitu, dengan ditanawul, pegang dengan bilbarajim, dengan jari ini, nah, itu dia serah terima emas. Beli emas 10 gram, ya ini rupiah, itu emas. Serahkan rupiahnya, pamannya 60 juta, 100 gram, ini 60 juta, sini emas. Ya, tapi alhamdulillah sekarang emas ada yang ini sudah, ada yang dengan nomor serial number, nomor kode seri produksinya yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan besar dalam bidang emas. Ini bisa dengan seperti yang dikeluarkan fatwa oleh AIV dalam hal ini tentang masalah standar emas, bisa juga serah terimanya dengan nomor seri tadi, serial number tadi, atau dengan bukti kepemilikan, bukti surat emas tadi yang terbitkan dalam lembaga berwenang, di sana ada serinya, ya, nomor serinya, ini bisa dinamakan dengan serah terima juga. Wa ghairihi bi takhliyatihi, dan selain barang yang ditimbang dan ditakar dan dihitung kemudian dihasta, itu adalah dengan dikosongkan. Suatu barang yang tidak bisa dijual dengan hitungan, namanya rumah, tanah, itu dengan dikosongkan. Asal dikosongkan oleh pemainnya, Anda minta dibangunkan rumah dengan tipe seperti ini ke developer. Serah terimanya bitakhliyatihi, yaitu si developer mengeluarkan barang-barangnya dari barang-barang kerjanya dari tempat tersebut, atau Anda beli rumah dari seseorang, ya, minta dia, bisa dua pilihan, karena serah terimanya sekarang bisa dengan balik nama pun cukup, atau dia keluarkan barang-barangnya dari sana. Dengan dikosongkannya berarti sudah diserah terimakan. Ya. Fadhil Syekh wali qalatu fasakhun. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wal-iqalatu fasakhun tajuzu qabla qabdi al-mabi' bimithli thaman wala khiyara fiha wala syuf'ah. Dan iqalah fasakhun adalah pembatalan, tajuzu yang diperbolehkan sebelum qabd, setelah terima barang yang dijual, bimithli thaman, dengan nilai harga. Yeah. Wala khiyara fiha, dan tidak ada khiyar di dalamnya, wala syuf'ah, tidak pula syuf'ah. Yeah. Kita ingin menjelaskan selanjutnya berkaitan mu'alif. Mu'alif menjelaskan setelah khiyar. Khiyar tadi hak yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dalam majlis, ada yang syarat, ada khiyar aib, dan seterusnya seperti yang telah kita pelajari. Sekarang ada lagi namanya iqalah. Iqalah tadi sudah selesai khiyar. Anda umpamanya khiyar majlis sudah selesai. Anda beli umpamanya pena. Ya, sudah Anda coba di depan dia, bagus, masya Allah, Anda setuju, senang. Ya. Kemudian harganya berapa, Pak? Harganya umpamanya 300 ribu. Ya. Dia bawa pulang. Berarti sudah berselesai majlis. Tidak ada khiyar majlis lagi. Sudah dibawanya pulang. Sampai di rumah pun tidak ada cacat. Ini berarti jual beli sudah lazim, sudah mengikat. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Tapi sekarang, ya, anak-anaknya bilang, istrinya bilang, masya Allah, Abi pakai pena mahal. Berapa Abi belinya? 500 ribu, nak. Ya, Abi kan orang biasa. Kebutuhannya untuk apa, Abi? Ya, buat tanda tangan kalau PR kalian ada atau apa. Untuk itu bisa pakai pena kita aja, Abi. Kata istrinya juga, ngapain pilih pena mahal-mahal? Emang pejabat tanda tangan yang apa begitu, kata dia. Lalu dia merasa menyesal, ingin dia kembalikan. Ini khiyar sudah tidak ada. Dia tadi awal tidak disyaratkan, juga majlis sudah berpisah, barang tidak ada cacat, tidak ada aibnya, ya tidak ada tadlis, tidak ada penipuan dari pihak si penjual, pokoknya tidak ada hak dia lagi sudah. Tapi alhamdulillah syariat masih mempunyai satu solusi diberikan oleh syariat untuk orang ini, namanya iqalah. Datanglah si Abi tadi ke toko pena tadi. Dia mengatakan, "Pak, setelah saya pikir-pikir, saya menyesal beli penanya, Pak. Kemahalan, enggak cocok untuk saya. Saya orang biasa-biasa saja." Ya. Terus maksudnya apa, Pak? "Saya membatalin jual belinya, Pak. Bisa, Pak?" Ini namanya iqalah. Dalam hal ini, bagi orang yang memintanya, hukumnya mubah. Tapi bagi si pihak penjual, kalau yang membatalkan itu adalah si penjual. Mukil yang membatalkan penjual, yang minta sekarang pembeli. Bisa juga sebaliknya. Ya, si penjual menjual tapi kemudian dia nyesal. Dan sudah tidak ada akhir. Ya. Ini munasabahnya di sini muallif menyertakan bab iqalah setelah bab khiyar. Masyaallah. Maka kemudian Allah menganjurkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan disahihkan oleh banyak ulama antara Imam Adz-Dzahabi. Ya. Rasulullah sallallahu bersabda, "Man aqala musliman musliman aqala Allah asratahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang membatalkan, menerima pembatalan seorang muslim, jual beli seorang muslim, maka Allah batalkan dosa-dosanya di hari kiamat. Allahu Akbar. Begini dalam Islam ya akhi. Sampai pun masalah jual beli dari awal, ya, janji-janji Allah disampaikan oleh Rasulnya, Shadiqul Masduq Alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah wahyu dari Allah azza wa jal. Ya, mulai dari awal bab jual beli awal. Ya. Rasulullah mengatakan, siapa orang yang jual beli dengan jujur diberkahi dia, ya. Dan Allah akan bersamanya. Dan sekarang pun orang yang menerima pembatalan orang lain pun mendapatkan pahala yang besar. Allah hapuskan dosa-dosanya. Siapa yang tidak ingin keluasan rahmat Allah, ya, bagi orang yang memudahkan dalam berbisnis, berdagang. Dia berdagang, dia dapat uang, dia dapat barang, dia dapat kekayaan, tapi yang lebih dari itu, dia mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jal dengan sikap tingkah lakunya dalam berdagang sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla ini. Ya, itu iqalah tadi, Ustaz. Ya. Kata muallif, iqalah itu adalah fasakh. Dia bukan khiyar. Ya. Ya, maka muallif ini mengatakan fasakh. Fasakh itu artinya adalah pembatalan akad. Kalau khiyar tadi adalah hak, ya. Hak bagi salah satu pihak untuk meneruskan atau membatalkan. Kalau iqalah tidak, bukan hak. Ya, tetapi pembatalan berarti dia satu hal yang baru. Berbeda para ulama, apakah ini berarti pihak kedua menjual kembali? Ya, maka pendapat terkuat tidak. Dia adalah pembatalan, bukan menjual kembali. Tajuzu qabla qabdil mabi', maka karena itu boleh dia sebelum serah terima barang. Padahal kalaulah jual beli tentu tidak boleh, kecuali harus terima dulu baru di jual kembali. Ya atau tidak? Saya Ihsan. Tapi dalam iqalah, karena iqalah adalah fasakh, ya, saya sudah beli tadi, belum saya terima. Kalau kisah yang saya jelaskan tadi, bawa pulang dulu. Enggak. Ini belum saya terima, masih di tangan dia. Lalu istri nelfon, ngapain? Bi, kata istrinya, kata anaknya atau istrinya. Kata dia, nih, baby mau beli pena Parker. Maaf, nyebutin nama. Pena mahal, kata dia. Berapa harganya? Sekian, katanya. Ah, ngapain kamu itu? Lalu dia batalkan. Ya. Belum serah terima kan? ini boleh. Kalau tadi memang serah terima, ya. Kalau serah terima kemudian diserahkan lagi dibatalkan juga boleh. Kalau ini juga boleh. Belum serah terima boleh dibatalkan karena dia bukan jual beli. Dia adalah fasakh. Dia bukan jual beli kedua. Jadi tadi kalau sudah dibawa pulang bisa dua kemungkinan. Pertama bisa difasakh, dibatalkan, bisa saya jual lagi kepada si toko tadi. Tapi kalau saya jual tentu toko beli dengan harga lebih murah. Lebih murah. Maka itu bukannya pembatalan. Tajuzu qabla al-qabdil mabi' bi mithli as-saman, dengan harga yang sama. Enggak boleh lebih murah. Karena kalau lebih murah berarti dia mendapat keuntungan dari itu, sama jual beli namanya. Tadi saya beli sebut umpamanya 50.000, harus 50.000 saya batalkan. Dia bilang saya enggak terima pendapat. Kalau dia enggak terima pembatalan, tapi saya mau beli. Tapi namanya toko beli tentu tidak dengan harga jual. Iya deh Pak, berapa aja deh. Tadi saya beli, tadi saya jual 50 ya, 500 ya, sekarang saya jual 4, saya terima 470. Nih uang, sini barang. Itu boleh, tapi itu namanya jual beli bukan iqalah. Ada berarti si pembeli dan penjual ada dua kemungkinan. Kalau dengan akad beli namanya. Kalau dengan fasakh, iqalah, berarti uang kembali penuh. Dan apa yang didapatkan oleh si penjual tadi? Apa tadi dapatkannya dia? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah, ya akhi. Ini lebih besar lagi daripada sekedar 30 ribu rupiah. Masyaallah. 30 ribu, 3 juta rupiah dan seterusnya. Wala khiyara fiha wala syuf'ata. Ya. Dan karena itu tidak ada khiyar. Umpamanya saya berpikir dulu opsi untuk membatalkan, tidak ada khiyar, tidak ada khiyar di sini karena dia bukan jual beli. Dia adalah fasakh. Wala syuf'ata, dan juga tidak ada syuf'ah. Syuf'ah itu adalah hak untuk mengambil kepemilikan dengan cara paksa dengan harga yang dibeli. Tidak ada syuf'ah juga di sini karena dia bukan jual beli. Dia adalah fasakh pembatalan akad. Saya kira selesai, alhamdulillah. Insyaallah pekan depan kita mulai dengan bab yang baru, yaitu tentang bab riba wasarf. Insyaallah lama kita dalam bab khiyar. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, pembahasan dari poin-poin terakhir terkait dalam bab khiyar di kitab Zadul Mustaqnik, dan sudah dijelaskan dan disyarah oleh Ustaz dari apa yang dikatakan oleh mu'alif dalam kitab ini. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung memperdalam pembahasan. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kami terima dulu via telepon. Silakan. Halo. Iya, halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dari. Mohon maaf suaranya. Dari mana? Dengan siapa? Dari Medan. Ahlan ya, Umu. Masya Allah. Silakan. Ini ada Ustaz, orang apa saudara meminjam uang. Meminjam. Jadi uang itu bilangnya dia nanti kalau misalnya untungnya itu dikasihnya 1/4%, 10% setiap bulan. Kalau rugi, Ibu? Apakah itu masuk riba, Ustaz? Kalau rugi bagaimana, Ibu? Uang tak kembali penuh atau tidak? Pokoknya mereka setiap bulan bilangnya ngasih dari keuntungan bersih 10%. Iya, pertanyaan saya, kalau rugi bagaimana? Kan usaha nggak selamanya untung. Kalau untung, ya dapat 10% dari laba bersih. Kalau rugi? Kalau rugi nggak ada dibicarakan, Ustaz. Itu yang penting, bicaranya pembicaraan kerugian. Pembicaraan untung, orang mau 10%, 20%, 25%, 5% pun bagi dia nggak masalah. Ya, yang penting adalah permasalahan rugi. Di situ unsur halal dan haramnya. Kalau ruginya ditanggung oleh yang pengelola uang, yang punya uang kembali uangnya penuh, dipinjamkan tadi 200 juta, kembali 200 juta penuh, ya, maka untung rugi pun yang mengelolanya tetap kembali 200 juta penuh. Ini namanya 10% tadi adalah riba. Jelas? Tapi kalau umpamanya memang investasi, ini modal saya 200 juta, silakan kau putar untuk jual sembako umpamanya. Dan alhamdulillah awal bulan sudah untung. Tapi untung itu adalah setelah kembali modal. Biasanya break even point itu kembali modal itu tergantung jenis usahanya. Biasanya setahun dua tahun baru kembali modal. Artinya setelah kembali modal 200 juta baru ada untung yang dibagi. Tapi kalau tiap bulan yang dibagi itu bukan untung yang dibagi, uang Anda yang dibaginya. Maka tidak boleh seperti itu, ya. Karena bila terjadi kerugian, semua untung yang dibagi itu untung untuk kerugian dulu. Wabillahi taufik. Ya. Dan sering kaum muslimin tertipu dalam hal ini. Sahih. Ya, menurut dia asal namanya bagi hasil udah halal, tidak. Ya, dia mengatakan 10% buat kamu pemilik modal, 90% buat saya, atau 40% pemilik modal, 60% yang pengelola, atau 50-50. Menurut dia sudah halal, tidak. Kalau umpamanya dia mengatakan 10% untuk Anda, tapi kerugian saya yang nanggung, kata yang mengelola tadi. Ini 10% ini bukan bagi hasil namanya, ini riba. Ya. Dan oleh karena itu, kaum muslimin yang mengerti riba akan selamat dari penipuan-penipuan investasi bodong. Ya, di mana banyak penawaran serahkan uang 100 juta, nanti setiap bulan dapat 5 juta, ya. Setelah 2 tahun uang 100 juta Anda kembali penuh. Seorang muslim tahu bahwa oh, ini mah riba. Karena uang Anda kembali penuh. Kemudian setiap bulan Anda dapat 5 juta rupiah. Itu sebanyak itulah ribanya. Dan dari masa jahiliyah riba seperti ini. Seperti yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Rafiq Ibn Salam Misri dalam bukunya Al-Jami' Fusul Riba yang saya nukil di buku saya, buku Harta Haram Memulai Kontemporer, bagaimana riba yang terjadi di bangsa Arab Jahiliyah. Di antara bentuknya, seseorang menyerahkan modal uang untuk berdagang 100 dinar. Lalu yang berdagang tadi mengatakan, setiap bulan saya berikan engkau 2 dinar. Nanti setelah sekian bulan atau sekian setelah 1 tahun, uang 100 dinarmu kembali penuh. Sama dari masa jahiliyah sudah seperti ini ribanya. Dan itu yang diharamkan Al-Quran. Maka seorang muslim tidak mungkin akan bisa ditipu dan tertipu oleh bentuk-bentuk investasi bodong yang memberikan ya pernyataan seperti tadi. Karena dia tahu itu riba dan Allah mengharamkannya. Dan dia tidak mau melakukannya, alhamdulillah dengan demikian selamat dia dari penipuan. Ya, fadhal ya. Jazakumullah khair pada Ustaz, dan demikian umum yang ada di Medan pertanyaan saya disampaikan dan dijawab oleh Ustaz. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, Pak, di mana? Dengan siapa? Dari Riau. Dengan Bapak Ahmad Ali Asa, Ustaz. Pak Ali, silakan dari Riau. Nah, silakan, Pak. Saya mau nanya, Ustaz, kan ngurus BPJS. Itu dari mana kronologinya masalah riba itu, Ustaz? BPJS ya, Pak? Iya, saya mau ingin mengetahui secara detail dari mana posisi ribanya, Ustaz. Iya, Allah. Baik, Pak. Zaman sekarang ini kan kita tidak tahu bagaimana posisinya. Kemudian secara perkreditan jual beli kita sekarang di Indonesia ini kan banyak sekali. Jadi saya mau juga tahu dari mana sisi kronologinya masalah riba ini, Ustaz. Jadi. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak. Jazakallah khair, Pak Liyasar. Hendaknya seorang muslim begini. Harus dia siap untuk mengetahui dan mau belajar tentang syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan tidak boleh dia melakukan apapun juga yang seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Risalahnya, dinukil oleh Imam Qarafi dalam kitabnya Al-Furuq fi Anwa'il Buruq. Beliau menjelaskan, la yahillu li kulli mukallafin ayyuqdima ala syai'in hatta ya'lam ma ayyana Allahu fi. Tidak halal seorang mukallaf, seorang muslim yang sudah mendapatkan tanggung jawab, memikul tanggung jawab sendiri, muslim balik berakal, untuk melakukan akad pun, apapun juga, sampai dia mengetahui syariat Allah dalam hal tersebut. Ya, belajar ya, akhi. Kalau Anda tidak belajar dan mengetahuinya, pasti akan terjebak dalam hal yang diharamkan oleh Allah. Sama seperti umpamanya Anda seorang pengendara mobil, motor, kendaraan bermotor. Ya. Kalau Anda tidak mengetahui rambu-rambu ini ABC lampu merah, enggak tahu kalau lampu merah itu artinya berhenti, pasti ketika lampu merah Anda bilang, "Ah, ngapain orang pada berhenti? Enak kosong saya jalan sendiri aja." Pasti ditangkap polisi. Pasti ini dia akan langgar. Karena dia tidak mengetahui bahwa merah itu artinya berhenti. Ya. Atau malah di lampu hijau depan lampu merah, dia malah berhenti. Kata dia, saya menelpon dulu sebentar. Tadi lampu-lampu hijau. Bahkan tit-tit-tit kata dari belakang. Kenapa ini terjadi? Karena dia tidak tahu rambu-rambu ini artinya berhenti, ini artinya berjalan. No. Ya, dan seterusnya. Tidak boleh parkir di sini dan seterusnya. Makanya setiap orang ngambil SIM harus mempelajari rambu-rambu tersebut. Kalau enggak lulus, enggak dapat SIM-nya. Harusnya seorang muslim juga begitu ketika ingin memulai sebuah usaha, melakukan sebuah itu. Kalau enggak ngerti syariat Allah, enggak dikasih SIM untuk bisa berjualan. Enggak dikasih SIM untuk bisa membeli barang. Dan seterusnya. Apa yang ditanyakan lalu sangat bagus sekali, tapi rinciannya pun sangat panjang karena beliau menanyakan kronologis. Namanya kronologis untuk sejarah dari awal sampai akhir dan bagaimana hukumnya. Itu semuanya Pak Ali Yasar dan semua kepada kaum muslimin. Ya, mungkin banyak juga para teman-teman, para thalabul ilm, para ustadz yang menjelaskan ini baik dalam ceramah mereka ataupun dalam karya ilmiah mereka, tulisan mereka. Dan alhamdulillah apa yang ditanyakan oleh beliau tadi mengenai jual beli kredit dan BPJS sudah saya jelaskan dengan rinci di dalam buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Ya. Tapi secara garis besarnya BPJS kenapa haram? Padahal akadnya penting dan berguna. Ya. Karena masih adanya denda keterlambatan. Dahulu sempat hilang. Awalnya ada denda keterlambatan 2% setiap terlambat membayar pada tanggal tertentu dari bulan yang telah ditentukan tadi. Kemudian sempat hilang, alhamdulillah, dan kita berharap itu bisa dilakukan lagi. Kalau sempat hilang, ya sudah menjadi halal dia. Tapi kemudian wallahu alam keluar aturan berundang BPJS bahwa ada denda keterlambatan walaupun sudah mulai mengecil skop areanya, yaitu bila digunakan setelah diaktifkan kembali dan digunakan untuk rawat inap. Hanya itu saja yang terkena denda. Yang lain tidak. Berarti kan sudah mengecil, kan, tapi masih ada. Walaupun 0,000 sekian satu. Masih ada denda riba, berarti masih ada riba. Baik. Semoga yang berbenang dalam hal ini untuk bisa mengambil kebijakan yang menyelamatkan dirinya dan diri kaum muslimin dari yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan mengenai jual beli kredit, sangat panjang penjelasannya, bisa dibaca di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Ya, jazakumullah khair pada Ustaz dan demikian Bapak Ali Yasar. Semoga ini bisa mendapat pencerahan dari jawaban Ustaz dan secara terperinci Bapak bisa juga baca di buku Muamalat Kontemporer atau di sumber-sumber rujukan buku yang lain. Dan Bapak, alhamdulillah buku Muamalat Kontemporer selain bentuk buku juga ada berbentuk e-book Bisa dibeli di Google Play Store juga. Masya Allah. Tapi ada beberapa alternatif yang disebutkan tadi Ustaz, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543 sambil kami menunggu koneksi internet kami untuk mendapatkan pesan singkat yang belum bisa kami baca. Taib, kami berikan kesempatan via telepon, silakan. 0218236543. Halo. Iya, dengan siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Novi di Jakarta. Silakan, Ibu. Iya, Pak Ustadz, saya mau tanya, di Sumatera Barat itu kan ada kayak semacam namanya tanah pusako gitu. Jadi ya itu tanah warisan dari nenek moyang dulu gitu. Cuma yang ahli warisnya ini dari sananya itu perempuan gitu, Ustadz. Gitu. Terus yang saya mau tanyakan ini, apa kami berhak juga untuk mengambil gitu? Kalau seandainya kita nggak ambil, takutnya nanti jadi senjata untuk saudara yang lain gitu. Allah barik fiik wa nafi. Ya. Ada saja itu pertanyaannya. Satu lagi boleh? Silakan. Ya, saya juga ada punya warung makan. Yeah. Kadang suka ada uang jatuh gitu. Tapi nggak kadang tahu orangnya, kadang juga nggak tahu karena udah orang ini udah pergi gitu kan, baru kelihatan, jadi nggak tahu siapa gitu, mungkin ada orang makan sebelumnya atau yang setelahnya gitu. Nah untuk yang saya tahu ini orangnya nggak pernah datang lagi gitu. Nah jadi untuk yang saya tahu uangnya, yang saya tahu orangnya itu saya simpan uangnya saat itu, karena kalau nggak saya ambil kondisinya ada di dalam warung saya gitu. Jumlahnya besar nominalnya? Enggak, paling ya 1.500. Ada yang paling besar tuh 50.000, sampai sekarang masih saya simpan gitu. Okay. Nah rencananya kalau udah terkumpul gitu, mau saya sumbangkan aja gitu. Kayak gitu boleh nggak Ustaz? Iya. Ya itu aja Ustaz. Ya Allah barik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mengenai warisan di beberapa adat seperti yang ada di Sumatera Barat. Dengan cara yang mahluk warisi tanah pusaka itu hanyalah perempuan saja, bukan laki-laki. Ya. Walaupun mereka membedakan antara tanah pusaka tinggi, pusaka rendah, segala macam, tetap bila seseorang wafat, seluruh harta dia dibagi seperti yang Allah jelaskan. Ya. Begitu, ini ketundukan kita sebagai muslim dan muslimah. Muslim dan muslimah dari kata aslama yuslim, artinya menyerahkan dirinya kepada Allah, tunduk sepenuhnya kepada Allah, total. Allah memerintahkan udkhulu fis silmi kaffah, masuk ke dalam Islam itu jangan setengah-setengah, seluruh syariat Allah ambil. Allah perintahkan bagi harta waris seperti ini harus seperti demikian, walaupun ada adat, walaupun ada pusako segala macam, ketentuan segala macam, tetap tinggalkan. Karena kalau tidak demikian, Anda belum tunduk namanya kepada Allah. Karena dalam masalah ini, Anda katakan adat seperti ini. Maka, bagi seorang perempuan yang mendapatkan harta dengan cara seperti tersebut, tidak halal bagi dia kecuali yang dibagikan oleh Allah SWT. Maka dalam kasus ditanyakan oleh ibu tadi, ambil, kemudian dibagikan yang Anda ambil tadi, karena saudara laki-laki Anda pasti tidak dapat, hitung berapa jumlah saudara laki-laki, dibagi 2:1, umpamanya Anda terima tanah tadi, kemudian Anda memiliki saudara laki-laki 3 orang, berarti mereka dikali 2, 2, 2, 6, tambah ada 1, 7, dibagi 7 harta tadi, tanah tadi 1/7 buat Anda, 27, 27, 27 buat saudara laki-laki Anda, kan sudah di tangan Anda, gak ada yang akan marah setelah Anda membaginya. Wallah ta'ala. Kalau tidak dibolehkan juga oleh adat, mudah, ngapain kalau gitu saya ngambil harta ini? Kan harta milik saya, terserah saya bagi-baginya. Ketika umpamanya dilarang oleh adat, enggak boleh kamu lakukan itu, kamu nanti usuliskan kepada yang perempuan saja. Ya. Ya udah kalau gitu saya lebih baik berlepas diri dari harta yang haram ini. Karena diterima dengan yang haram, dibagi juga dengan cara yang haram menurut adat tadi, sebaiknya tinggalkan. Wallah ta'ala. Pertanyaan kedua mengenai Uang yang jatuh. Uang yang jatuh dinamakan dengan luqatah. Dalam luqatah ini, uang yang jatuh, harta yang jatuh, para ulama sepakat al-muhaqqarat atau sesuatu yang nilainya kecil. Bagaimana menentukan nilai kecil? Artinya enggak bakal datang orang itu mencari kembali. Bahkan Anda panggil pun dia enggak noleh lagi. Pak, uangnya 1.000 jatuh, Pak. Noleh dia enggak? Paling sambil jalan, udah buat kamu aja ambil tuh, kata dia. Pak, 1.000 dolar, Pak, baru noleh dia. 1.000 real, Pak, baru noleh dia. Tapi kalau 1.000 rupiah, Anda bilang, Pak, uang 1.000-nya jatuh, Pak. Dibiarkan saja oleh dia. Hah? Berarti ini muhaqqarat. Sudah ambil. Boleh untuk Anda, boleh juga untuk kaum muslimin, boleh juga Anda sumbangkan. Ya. Tetapi yang 50 ribu itu tidak muhaqqarat. 50 ribu orang datang kembali kalau mencarinya. Kalau Anda tahu orangnya, kemudian ditunggu-tunggu tidak datang-datang dia, sudah berlalu 1 tahun, maka sedekahkan atas nama orang itu. Dan kapan dia datang mencarinya kepada Anda, atau kapan Anda bertemu dengan dia, sampaikan, Pak, uang bapak itu pernah jatuh di sini 50 ribu, tapi saya tunggu-tunggu apa enggak kembali-kembali lagi. Ya, sekarang kebetulan Pak di sini saya sampaikan bahwa uang itu sudah saya berikan untuk fakir miskin. Kalau bapak setuju, itu sedekah bapak. Kalau tidak, ini 50 ribu saya ganti, yang itu sedekah saya. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Radhiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillah, Syekh. Jazakumullah khairah, demikian pendengar dan ibu yang bertanya, jazakillah khairah. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya masih di via telepon. Silakan di 0218236543. Ya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari hamba Allah. Di mana, Pak? Di Tebet. Silakan. Iya, ini Pak Ustaz, saya pengen tanya soal sukuk negara retail, Pak Ustaz. Iya. Iya. Silakan, Pak. Bagaimana hukumnya gitu, Pak? Iya, sudah syar'i belum ya gitu ya? Sukuk negara retail tidak syar'i. Oh. Bisa Bapak baca di buku Harta Haram Ma'amalat Kontemporer. Di mana, Ustaz? Di buku saya. Saya tulis buku namanya Harta Haram Ma'amalat Kontemporer. Ada di sana tentang bab riba, pembahasan tentang sukuk retail. Oh. Iya. Nah, itu saja, Pak. Tapi itu sudah berdasarkan itu ya, bahasa sudah apa? Meriset gitu, Pak Ustaz ya? Betul, sudah saya merisetnya. Oh. Dan ada fatwa internasional tentang sukuk retail itu. Sukuk retail Indonesia, mereka adalah copy paste dari sukuk retail yang ada di Bahrain. Oh. Ketika Bahrain membutuhkan dana sekitar 1 juta dolar US, mereka membuatkan sukuk untuk bandara internasional mereka. Ya, kemudian mereka jual, bagi-bagi, mereka buat umpamanya bandara itu menjadi 1.000 sukuk, 1.000 bagi 1.000. Ya, kemudian mereka jual kepada para pembeli sukuk tadi. Setelah 5 tahun, uang kembali sama, tidak berkurang. Kemudian keuntungan pembeli sukuk, dia dapat uang sewa dari bandara tadi. Pertanyaan saya, apakah ada negara yang menjual bandaranya? Tidak, ya. Tidak mungkin. Berarti itu hanya sekedar akal-akalan saja. Mereka mengatakan, kalau apa namanya obligasi itu tidak ada underlying. Iya kan? Uang dengan uang. Mereka sepakat itu riba. Tapi kalau sukuk, mereka katakan ada underlying. Mereka jual barang. Kalaulah jual barang itu betul jualan, boleh. Umpamanya negara ingin lalu dijualnya barang, tapi kan negara nggak bisa jual bandara, jual gedung A, gedung GBK, itu nggak mungkin. Apalagi kemudian dia nyewa kembali dan kemudian setelah 5 tahun harus beli kembali. Itu intinya kan kasih uang ke kami, nanti kami bayar kepada Anda dan ada kelebihan. Tetap riba namanya, tapi agar ingin lebih rinci Anda bisa baca. Dan sukuk yang ada di Bahrain itu, para ulama internasional telah mengharamkannya. Sayangnya di copy paste di Indonesia. Itu tadi, nama bukunya apa, Ustaz? Apa? Mu'amalat Kontemporer, Pak. Harta Haram Mu'amalat Kontemporer, Bapak. Carinya agak susah, Ustaz, ya? Di internet ada, di Google Play Store dijual. Oh, gitu. E-booknya. Mu'amalat Ya, kalau bukunya juga ada yang jual di internet kalau enggak salah saya. Oh iya, ya, Ustaz. Allah barik fiik. Baik. Ya, makasih, Pak Ustaz. Sama-sama, Pak. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan pertanyaan saja dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz mohon nasihatnya terkait dengan maraknya penipuan melalui travel-travel umrah. Apa yang sebaiknya bagi seorang muslim lakukan? Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Nasihat kepada orang yang memiliki usaha travel seperti ini untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Jangan dunia yang sedikit ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tidak lebih berat daripada sayap lalat, menjadikan anda yang anda inginkan sayap lalat, lalat kemudian ratusan orang, puluhan orang yang ingin ibadah kepada Allah Azza wa Jal menjadi sasaran tipuan anda, target tipuan anda hanya untuk mendapatkan sayap lalat. Ini sebuah kehinaan bagi anda. Ya. Ini yang pertama. Dan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, kepada kaum muslimin yang menginginkan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, carilah yang halal. Ya. Kemudian ketika anda membuat akad dengan mereka, pelajari syariat Allah. Itu kenapa terjadi? Dalam akad, kalau umpamanya bayar sekarang ingin lebih murah, bayar sekarang berangkat 5 tahun, itu memang lebih murah. Namanya akad salam. Tetapi para ulama menjelaskan, ketika anda menyerahkan uang sebagai modal akad salam itu bayar sekarang, nanti terima barang atau jasanya. Itu pasti lebih murah. Artinya kalau anda berangkat sekarang dengan harga umpamanya 30 juta, tapi bayar sekarang berangkat 5 tahun lagi itu mungkin harganya bisa diskonnya 60%. Ya. Betul secara bisnis pun betul, secara logika pun betul, dalam syariat pun betul. Tapi anda menyerahkan uang sekat tahun ini, walaupun 40% dari harga 30 juta tadi. Walaupun 40% dari 30 juta, sekitar 12 juta yang anda serahkan, umpamanya. Tapi walaupun 15 juta itu kan uang. 14 juta itu kan uang. Siapa yang menjamin anda 5 tahun lagi travel itu masih ada? Travel itu masih mampu berangkatkan anda. Maka serahkan 15 juta kepada dia untuk satu orang yang berangkat, minta kepada dia barang jaminan. Allah pun sudah memerintahkan ini. Fa illam tajidu katiban farihanum maqbudah. Bila kalian membuat akad tidak tunai dalam akad salam, ayat itu turun tentang ayat mudayana, dikatakan Ibnu Abbas, ini wallahi maknanya adalah as-salam. Uang dibuka, serah terima barang dan jasa belakangan. Kata Allah, ambil barang jaminan yang diterima pada saat itu juga. Anda bilang, ini 15 juta, tapi mana surat tanah anda atau surat barang anda yang tetap, karena kalau dibelinya surat motornya, besok motor dijual, dihilang sudah, mobil hilang sudah. Atau minta, ini sebayar 15 juta, tapi tolong isu tiket atas nama saya 5 tahun lagi, pulang pergi pakai Saudi, ya, seperti yang anda janjikan. Saya serahkan 15 juta, saya serahkan, tapi ada barang yang saya pegang. Ketika nanti 5 tahun lagi dia tutup, tiket sudah di tangan anda, minta juga bookingan hotel di Mekah, Madinah. Tutup dia, silakan tutup. Tapi anda berangkat, alhamdulillah. Di tangan anda ada nomor tiket, ada bookingan hotel Mekah Madinah, udah. Masalah visa tidak terlalu mahal mungkin. Jelas ini yang mahal, bisa anda berangkat. Kalaupun tidak, ini juga bisa anda jual. Maka seorang muslim, ya, mengerti akan syariat Allah dan bisa al-kayyisul fatin, pintar dan tidak dibodoh-bodohi oleh orang. Baik, jazakumullah khair atas penjelasan dan nasihat yang disampaikan oleh Ustaz. Barakallahu fiik. Dan kami angkat kembali pertanyaan via telepon mungkin di kesempatan yang terakhir di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Iskandar di jalan, Pak. Silakan Pak Abu Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustaz, saya kan kerja di perusahaan. Nah, di dalam pekerjaan itu ada salah satunya membuat surat perintah kerja atau SPK. kepada kontraktor, katakan membangun bangunan atau sipil lainnya. Nah, di dalam SPK tersebut kan ada tercantum sanksi-sanksi jika terlambat atau bagaimananya. Apakah saya melakukan riba itu, Pak Ustaz? Sebentar, terlambat apanya? Penyerahan jasa barang atau menyerahkan uang? Penyerahan pekerjaan, Pak Ustaz. Penyerahan pekerjaan itu bukan riba penaltinya. Oh. Yang riba itu terlambat penyerahan uang. Oh. Dalam SPK tadi kan Anda tidak menyatakan bila pihak perusahaan Anda terlambat menyerahkan uang, maka kami pun akan bayar denda. Ada nggak seperti itu? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Itu karena itu riba. Tapi kalau terlambat mereka menyerahkan barang atau jasa atau pekerjaan diserahkan, didenda, itu boleh. Sama saja umpamanya orang terlambat masuk kerja, didenda, dipotong gajinya. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh begitu juga. Karena terlambat dia menyerahkan barang akan dapat mudarat si pemberi kerja tadi. Ini namanya syartul jazai, dibolehkan bila dia imbalan dari jasa, bukan imbalan dari uang. Kalau imbalan dari uang, iya, akan menjadi riba. Wabillahi taufik, Bapak Iskandar. Satu lagi boleh, Pak Ustaz? Fadal, Pak Iskandar. Pak Ustaz, istri saya kan jual beli pakaian. Berapa persen boleh keuntungan yang diambilnya, Pak Ustaz? Syukran jazakallah. Allahu barik fiik, Pak Iskandar. Ini paling sering tanyakan kaum muslimin. Berapa persen boleh mengambil keuntungan dari jualan apapun juga? Sering saya jelaskan, dari modal tidak ada ketentuan syariat berapa persen boleh Anda jual. Berapapun silahkan. Ya. Tetapi dari harga pasar itu yang ada ketentuan. Dan harga pasar tergantung masa, waktu, tempat. Berbeda waktu, berbeda harga pasarnya. Berbeda tempat, berbeda harga pasarnya. Jadi harga pasar tadi masih boleh Anda naikkan dari harga pasar jualnya. Boleh Anda naikkan, tapi tidak boleh lebih dari 30% atau sepertiga. 33%. Ya, umpamanya baju tadi modalnya sampai jadi dengan harga 100 ribu rupiah. Itu modalnya. Tapi harga jualnya di pasaran sekitar 250 ribu. Ya. Ini boleh Anda jual 250 ribu boleh. Itu harga pasar. Walaupun keuntungannya lebih 100% dari modal. Dari 250 ribu kalau Anda ingin naikkan pun masih boleh. Tapi tidak boleh lebih dari sepertiga dari 250 ribu. 250 ribu sepertiganya berarti 80 ribu. Berarti kalau Anda jual 350 ribu tidak boleh. Kecuali Anda jelaskan kepada pembeli, ini kalau di saya 350. Tapi kalau di sebelah, di sana, mungkin 250. Kalau Anda mau beli juga silakan, terserah Anda. Itu boleh. Kalau disampaikan dia. Jadi mungkin saja, ada orang mau beli, mungkin saja. Memang dia mau beli yang mahal, mau gimana? Ya, karena Masya Allah, emosional pembeli itu, subhanallah, beda-beda orang. Kalau Anda berikan harga murah, malah dia enggak percaya. Ini jangan-jangan bermasalah, barangnya enggak asli. Anda naikkan harga barang yang sama, Anda naikkan harganya, laku, Masya Allah. Allah ingin beri rezeki, Anda mau apa? Tinggal bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dia yang menaikkan harga barang, dia menurunkan, dia beri rezeki kepada semua makhluknya. Allah barik. Satu lagi saya pesan singkat. Fadal. Jazakumullah khair pada Ustaz dan juga Bapak yang bertanya. Kami angkat satu pertanyaan dari pesan singkat terkait dengan iqalah. Gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberi kendaraan sebuah mobil. Dan baru saya ketahui setelah 2 pekan. Adanya beberapa komponen-komponen yang ternyata perlu diganti dan cukup besar biayanya. Ini bukan iqalah namanya. Taip. Ini khiyar aib. Lalu kemudian pada saat pembelian atau penyerahan akad hanya disebutkan secara umum saja. Lalu bolehkah saya mengajukan ini iqalah kepada penjual? Dan apakah ada batasan waktu dari iqalah ini? Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Ini bukan iqalah namanya. Ini namanya adalah khiyar aib. Karena ada cacat, hak Anda. Kalau iqalah bukan hak Anda. Anda yang minta. Itu hanya hak si penjual atau hak pihak kedua untuk memberikan iqalah. Yang dianya mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla yang Anda tidak. Tapi kalau khiyar ini hak Anda, Allah yang menetapkannya, Rasulnya menetapkan oleh Rasulullah SAW, hak Anda untuk mendapatkan itu. Itu bisa dua pilihan dalam khiyar aib. Pertama, tiga pilihan. Anda tetap terima begitu saja tanpa minta apapun kepada penjual, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada Anda dunia dan akhirat. Kedua, bisa Anda tetap pegang mobilnya, kendaraannya, dan minta kompensasi, atau kita namakan arsy. Dan telah kita jelaskan bagaimana cara menghitung arsy, kalau nggak salah. Gimana cara menghitung kompensasi? Yaitu berapa yang Anda beli, perkirakan, tanya kepada ahlinya berapa ini harganya kalau bagus. Selisih harga tadi, persentasenya dengan itu mengurangi harga tadi orang yang harus bayar sekian. Bisa jadi yang ketiga, Anda kembalikan. Karena namanya khiyar aib. Walaupun sudah terjadi akad dan serah terima. Iya, itu namanya khiyar aib. Ya. Dan ini ada waktu. Ya. Biasanya untuk kendaraan, berapa lama? Namanya bisa kalau tidak Anda syaratkan, saya pakai dulu sebulan ya, saya coba dulu. Ya, ada waktunya, namanya seminggu. Biasanya tanyakan kepada para tukang montir, mereka tahu, para mekanik tahu mereka berapa lama untuk bisa mengecek, mengetahui bahwa di dalamnya ada yang rusak. Kalau langsung dinyalanya, dibawanya, tek, berarti sudah langsung Anda tahu aibnya. Kemudian seminggu baru Anda telepon dia, sudah tidak bisa. Kecuali dengan akad yang baru, yaitu namanya iqalah. Tayyib, jazakumullah khair. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya terkait dengan permasalahan ini, semoga menjadi jelas. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir. Sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Saya sangat senang apa yang disampaikan oleh salah seorang ikhwah tadi yang bertanya, bahwa ingin memahami syariat Allah Azza wa Jalla dalam suatu kasus. Dan hendaknya seorang muslim seperti ini semuanya dalam setiap apapun juga. Bukan kasus-kasus isu yang penting saja, tapi apapun yang akan dilakukan, tanyakan syariat Allah dalam hal ini, Allah redha atau tidak, Allah menghalalkannya atau tidak, Rasulnya mengharamkan atau tidak. Bila tidak boleh dilakukan, bila tidak boleh, maka tentu Anda akan menghentikannya, walaupun gemerlap dunia menjanjikan di depan mata Anda. Karena sebesar apapun, seluas apapun gemerlap dunia tersebut di sisi Allah, tidak lebih berat daripada sayap lalat. Sayang Anda menghabiskan kemampuan Anda seluruhnya untuk membohongi manusia, untuk menipu manusia, yang Anda cari cuma sayap lalat. Carilah yang besar, carilah yang agung, yaitu keridhaan Allah Azza wa Jal, yang bila Anda dapatkan itu dunia, Anda dapatkan keridhaannya, maka Allah akan memberikan, membukakan pintu kebaikan dunia dan akhirat kepada kita semuanya. Wallahu waliyut taufiq. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi, hafizahullah wa ta'ala, telah memberikan ikhtitam dan nasihat yang bermanfaat bagi kita terkait dengan bagaimana bermuamalah yang benar sesuai dengan tuntunan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan pembahasan ini insyaallah akan kita lanjutkan dalam pembahasan bab yang baru, yaitu terkait dengan bab riba, pada kesempatan pekan yang akan datang insyaallah. Dan kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami ajukan dari telepon maupun dari pesan singkat karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga sedikit ini bermanfaat dan kami mengucapkan jazakumullah khair atas kebersamaan Anda pagi ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.